Allah sebutkan itu di dalam ayat Quran, dalam Ar-Rum. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan dari diri kalian, untuk kalian, para istri, yaitu satu jenis, seperti kalian, jenis yang sama, manusia, bukan dari kalangan jin atau yang lainnya. Sehingga, dengan itu lebih mudah kalian berinteraksi, bermuamalah, berbicara dengannya, karena satu jenis, mudah. Akan sulit interaksi, akan sulit hubungan jika itu dua jenis yang tidak sama. Artinya dari jenis ciptaannya, manusia dengan binatang, manusia dengan jin, syaitan, atau yang lainnya. Tetapi manusia sesama manusia, faham satu dengan yang lain, saling mengerti. Allah jadikan itu sebagai pasangan hidup kalian agar kalian pula mendapat ketentraman, sakinah di sisi mereka. Dan Allah katakan, Allah jadikan untuk kalian rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri satu kepada yang lain. Sungguh hal itu merupakan tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, lam yura bainal mutahabbain mithlun nikah. Tidak pernah didapati dua orang yang saling mencintai seperti dengan ikatan pernikahan. Artinya tidak akan ada hubungan dua manusia yang saling mencintai dengan tulus, penuh kasih sayang dari lubuk hatinya, dan cinta kasih sayang itu membuahkan sakinah, ketenangan, ketentraman hidup, kesejahteraan hati, nurani, jiwa, dan kehidupannya. Tidak ada hubungan cinta dan kasih sayang yang seperti itu di antara dua yang saling mencintai kecuali seperti dengan ikatan pernikahan antara seorang lelaki dengan seorang wanita. Ikatan yang agung, ikatan yang mulia, ikatan yang suci, yang bahkan karenanya Allah pula sebutkan ikatan itu di dalam Quran Al-Karim. Waqad akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Istri-istri kalian itu, pendamping hidup kalian, telah ambil dari kalian perjanjian yang agung, perjanjian yang besar, karena dengannya menjadi wajib sesuatu yang dulunya tidak wajib, menjadi halal sesuatu yang semula haram dan sangat dicela, sangat dimurkai oleh Allah. Tapi dengan akdun nikah berubah 180 derajat menjadi halal, bahkan sangat dicintai Allah dan berpahala. Perjanjian yang agung, besar, ghaidha. Dengan perjanjian itu pula terhubung dua keluarga menjadi bersaudara yang semula tidak saling mengenal, menjadi besan, menjadi menantu, menjadi mertua. Agada. Dan terlahirkan karenanya pula anak keturunan mereka, orang-orang yang kelak akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sifat mukminin. Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah menyalurkan syahwatnya di tempat yang diridhai oleh Allah, yang diperintah kepadanya. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri kalian itu merupakan harth, ladang, cocok tanam bagi kalian menanamkan benih. Maka datangi ladang kalian itu sekehendak kalian, ini dengan cara apapun yang kalian inginkan. Tetapi di ladang tempat yang sama menanamkan benih dan akan membuahkan hasil, akan melahirkan dengan izin Allah anak keturunan darimu, dan itu hanya di satu tempat, tidak di yang lainnya. Maka Allah puji mereka di dalam firman-Nya dalam Al-Mu'minun, walladzina hum lifurujihim hafizun. Mukminin itu orang yang selalu menjaga kehormatannya, menjaga farjinya, syahwat birahi yang ada padanya dia jaga, tidak dia umbar, tidak dia lampiaskan semaunya di mana dia inginkan, tetapi dia jaga. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanukum fa innahum ghairu malumin. Kecuali ketika syahwat itu mereka melampiaskannya kepada istrinya atau budak-budak yang mereka miliki, dan dihalalkan kepada budak tersebut. Fa innahum ghairu malumin. Karenanya mereka tidaklah dicela oleh Allah, tidaklah dimurkai ketika syahwat itu dilampiaskan ke sana. Tentunya namanya syahwat syarat dengan syahwat, dengan birahi manusia, dan itu kebutuhan biologis dia. Tetapi Allah katakan ghairu malumin, saat itu mereka tidaklah tercela, karena dilampiaskan syahwatnya di tempat yang halal, istri atau budak yang mereka miliki, budak perempuan yang mereka punyai, hamba sahaya. Allah pertegas, faman ibtagha wara'a dzalik faulaika humul adun. Yang mencari dan menginginkan tempat untuk syahwatnya dia tuangkan di selain yang telah tersebutkan, maka mereka itu orang-orang yang adun, melampaui batas. Orang-orang yang sudah tidak benar. Allah Hakim, Alim. Allah Maha tahu hambanya punya syahwat, punya dorongan, punya birahi, baik yang lelaki maupun yang wanita. Maka Allah beri jalan yang suci dan mulia untuk mereka melalui pernikahan, hubungan suami istri. Makanya pada itu yang Allah berikan jalannya tidak tercela mereka, atau pada budak hamba yang mereka miliki. Selain itu, penyaluran syahwat memuaskan birahinya di selain yang Allah sebut, istri dan hamba, budak, maka mereka orang yang melampaui batas. Oleh karenanya banyak para ulama salaf menyebutkan ayat ini pula yang jelas menerangkan haramnya onani atau seks dengan tangan atau semisalnya. Karena dengan itu berarti dia menuangkan syahwatnya di tempat yang tidak Allah sebutkan. Allah sebutkan hanya dua tempat, istrimu atau kalau engkau memiliki budak hamba sahaya. Hanya ini yang Allah katakan mereka tidak tercela. Selain itu mereka kembali kepada sifatnya, lifurujihim hafizun, menjaga kehormatannya, menjaga farjinya, menjaga syahwatnya. Faman ibtagha wara'a dzalik faulaika humul adun. Dia menginginkan selain dua ini, istri dan budak, dia ingin tuangkan syahwatnya di selain dua ini, maka Allah katakan mereka itu orang yang melampaui batas. Tempat yang khabis, sesuatu yang hanya membawa madarat kepada kemanusiaan itu sendiri, kepada dirinya sendiri, belum lagi dampaknya kepada masyarakatnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Quranul Karim Allah kisahkan kepada kita suatu kaum yang menyalahi kodratnya, menyalahi fitrahnya yang telah Allah berikan pada makhluknya yang Allah muliakan. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdhila. Bani Adam itu kami muliakan dengan berbagai bentuk kemuliaan yang begitu banyak. Allah agungkan mereka dari sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan, diberi akal, diberi fitrah, lebih dari itu semua diberi syariat, wahyu, diutus kepada mereka rasul, diturunkan kepada mereka kitab suci, dimuliakan oleh Allah. Tapi syaitan, baik dari jin maupun manusia, merusak fitrah tersebut. Yaitu kaum Nabi Lut alaihi salam. Allah sebutkan tentang mereka, kadzabat qaum Lutinil mursalin. Kaum Nabi Lut telah mendustakan para rasulnya. Rasul mereka satu, Lut. Tetapi Allah sebutkan mereka mendustakan para mursalin karena yang mendustakan satu rasul berarti dia telah mendustakan semua rasul-rasul yang ada. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ. Ketika Lut mengingatkan mereka, أَلَا تَتَّقُونَ, tidakkah kalian bertakwa, takut kepada Allah dari azabnya. إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ, aku untuk kalian rasul yang amanat, terpercaya. Fattaqullaha wa ati'un, bertakwalah kepada Allah dan taati aku. Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin, aku tidak meminta upah dari kalian dari dakwahku, pahalaku hanya di sisi Allah rabbul alamin. Ata'tuna dhukrana minal alamin, beliau katakan, kalian, apakah kalian ini mendatangi kaum lelaki? Ini kalian sebagai kaum lelaki, mendatangi kaum lelaki dalam perkara syahwat kalian, yang satu jenis dengan kalian. Pertanyaan dari Nabi Lut yang maknanya adalah pengingkaran. Pengingkaran keras. Ini kalau misalnya dalam bahasa manusia, sesama kita, kalau seorang tua atau kamu mengingatkan siapa temanmu kah, yang berani kepada orang tuanya, kamu katakan dengan nada pertanyaan, kepada bapakmu kamu membentak. Berani kamu membentak kepada ayahmu? Pertanyaan memang. Tetapi itu bukan butuh jawaban. Maknanya pengingkaran. Artinya perbuatanmu itu perbuatan yang sangat keji. Perbuatan yang sangat besar dosanya. Bagaimana kamu lakukan? Atatuna dzukrana minal alamin. Bagaimana kalian mendatangi kaum lelaki dalam syahwat kalian? Wa tadzaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Sementara kalian tinggalkan yang Allah ciptakan untuk kalian, para wanita, yang semestinya bisa kalian jadikan istri, kalian bisa menyalurkan syahwat padanya, tetapi memang kalian orang-orang yang adun, melampaui batas, melanggar batas yang telah Allah berikan. Orang ada batasnya, syahwat boleh, manusiawi. Orang tentunya punya syahwat, tetapi itu ada batasnya, dibatasi oleh Allah. Boleh kamu salurkan syahwatmu pada istrimu atau budak hamba sahaya yang kamu miliki. Lebih dari itu kamu berarti melampaui batas. Sampai kemudian di Syu'ara 173 ayat Allah sebutkan balasan dan azab yang Allah timpakan kepada mereka. Summa dammarnal akharin. Kami hancurkan mereka. Wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul mundharin. Kami hujani mereka dengan bebatuan, dan itu sejelek-jelek hujan azab bagi mereka. Demikian pula Allah sebutkan di ayat lain kisah Nabi Lut bersama kaumnya. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijjilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Begitu datang ketetapan kami, waktu untuk azab ditimpakan kepada kaum Nabi Lut, kami jadikan yang atas menjadi yang bawah. Ditenggelamkan mereka ke perut bumi. Dibalik oleh Allah. Sebagaimana mereka telah membalik fitrah yang Allah berikan. Fitrahnya lelaki cenderung kepada wanita dan sebaliknya. Dibalik oleh mereka malah ini lelaki kepada lelaki sesama jenisnya. Maka Allah azab mereka setimpal dibalik. Dan ditenggelamkan ke dalam bumi. Di waktu mereka ghaflah, di saat mereka lalai, sedang asik, sedang lelap dalam tidurnya, karena mereka merasa aman dari hukuman dan azab Allah. Itu yang Allah sebutkan di ayat inna mau'idahumus subuh alaysa subuhu biqarib. Gak jauh waktunya sebelum subuh. Dan kami hujani mereka dengan bebatuan dari langit yang tertandai masing-masing batuan itu dari Allah. Wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Dan azab yang semacam itu gak jauh dari orang-orang yang zalim. Ini peringatan kepada Quraisy dan semisalnya. Kepada setiap orang yang zalim meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zulm. Setiap orang yang melampaui batas yang Allah berikan untuknya. Gak jauh dari kalian azab ini. Ingat, ambil pelajaran oleh kalian. Kaum Lut terhukum. Dihancurkan oleh azab. Maka bentuk kezoliman apapun terancam. Dengan ini. Agar mereka takut dan mawas diri. Allah pun menyebutkan tentang kaum Nabi Lut. Allah katakan kepada nabinya, fa asri bi ahlika bi qit'im minal lail wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadun wamdu haitsu tu'marun. Keluarlah kamu dari desamu, wahai Lut, di tengah malam menjelang subuh. Wattabi' adbarahum, berjalanlah engkau paling belakang, karena beliau seorang nabi yang bertanggung jawab atas kaumnya yang mau beriman kepada beliau, mau taat, sehingga beliau pastikan tidak ada lagi yang tersisa, beliau yang paling belakang. Wala yaltafit minkum ahad, dan jangan satu pun dari kalian menengok ke belakang. Wamdu, berjalanlah terus ke tempat yang Allah perintahkan. Tinggalkan desamu. Wa qadaina ilaihi dzalikal amra anna dabiraha ulai maqtu'um musbihin. Dan telah Allah tetapkan azab bagi mereka, bahwa mereka dipangkas habis oleh azab itu, tidak tersisa di waktu subuh, menjelang subuh. Itu yang Nabi Lut ingkari keras kepada kaumnya, perbuatan fahisyah, perbuatan keji, yang beliau sampaikan. Lutan idz qala liqaumihi ata'tunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Bagaimana kalian, ketika Lut sampaikan kepada kaumnya, kalian datangi perbuatan keji, kalian lakukan perbuatan keji itu yang tidak pernah didahului oleh siapapun dalam sejarah peradaban manusia sebelum Nabi Lut. Tidak pernah satupun ada yang melakukan perbuatan ini. Masa baka kumbiha. Tidak ada yang mencontohi kalian. Tidak ada yang mendahului kalian. Dan beliau katakan al-fahisyah. Perbuatan keji itu beliau sebutkan dengan alif lam, ata'tunal fahisha. Ketika Allah berbicara tentang zina, Allah katakan wala taqrabu zina innahu kana fahishatan nakira wa sa'a sabila. Dia pun perbuatan keji. Perbuatan keji dari sekian perbuatan keji yang ada yang lain. Tetapi ketika itu homoseksual yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, Allah katakan al-fahisyah, menunjukkan kekejian yang tiada tara. Kekejian yang sangat luar biasa. Keji yang tidak akan mungkin diperselisihkan oleh dua orang. Beda antara al-fahisyah dengan fahisyah. Ini lebih tajam kekejiannya. Allah sebutkan pula di ayat lain tentang Nabi, kaum Nabi Lut. Innakum la ta'tunar rijala syahwa min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Kalian berhubungan syahwat dengan sesama lelaki, bukannya wanita. Dan kalian sungguh orang-orang yang israf, berlebihan. Musrifun. Maka demikianlah Allah menyebutkan kepada kita tentang kaum Nabi Lut disifati sebagai orang-orang fasik, innahum kanu qauma sau'in fasiqin. Orang-orang fasik, Allah sebutkan mereka sebagai orang-orang mufsidin, perusak, melakukan pengerusakan di muka bumi ini. Mereka pula Allah sebutkan sebagai orang-orang yang adun, melampaui batas. Mereka pula Allah sebutkan sebagai orang-orang yang musrifun, berlebihan, israf dalam urusan syahwatnya, melanggar yang Allah perintahkan kepada mereka. Maka Allah katakan tentang mereka ini, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Mereka itu dalam keadaan mabuk, ya'mahun. Kata As-Sa'di, makna ayat, orang kalau sudah dalam keadaan mabuk, mabuk cinta kepada perbuatan keji, waliyadzubillah, dimabuk oleh kesenangan terhadap fahisyah, al-fahisyah, perbuatan keji yang sangat keji, luar biasa, tapi sudah dimabukkan. Yang karenanya ya'mahun tidak akan peduli, mau dicela orang, mau dikucilkan, mau dibenci, mau apa, tidak peduli, dia terus akan terjang. Ya'mahun. Bukannya kemudian takut, bukannya kemudian malas diri, berbenah, taubat. Enggak ada bagi mereka. Ya'mahun. Tidak lagi peduli celaan. Tidak lagi peduli kalau dia itu dikucilkan, dianggap sampah masyarakat. Orang sinis memandang mereka, benci, jijik. Tetapi mereka enggak peduli dengan semua itu, santai. Dan menganggap itu sah-sah saja. Hak asasi bagi mereka menentukan jalan hidupnya, sebagaimana yang disuarakan oleh kaum LGBT. Wal'iyadzu billah. La fi sakratihim ya'mahun. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, syariat Islam yang sempurna dan mulia mengharamkan segala bentuk penyerupaan lelaki kepada wanita atau wanita kepada lelaki. Di Abu Dawud dan Tirmidzi, dari Ibnu Abbas Rasulullah sebutkan, la'anallah al-mutasyabbihat minan nisa birrijal wal-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Allah melaknat kaum wanita yang menyerupai lelaki. Allah melaknat kaum lelaki yang menyerupai wanita. Di hadis Ibnu Umar dalam Nasa'i, dihasankan oleh Al-Albani, Rasulullah SAW juga menyebutkan, salasa la yadkhuluna al-jannah, ada tiga orang yang tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Al-aqli walidayh, seorang anak yang durhaka pada orang tuanya. Wad-dayuth, seorang kepala rumah tangga yang membiarkan kemungkaran dalam rumahnya. Warajalatin nisa, dan wanita yang menyerupai lelaki. Kata Imam Al-Mundhiri rahimahullah, celaan dan larangan ini dan laknat bahkan mencakup segala bentuk penyerupaan, baik itu dengan pakaian, baik itu dengan tutur kata, intonasi dan cara berbicara, suara, baik itu dengan gerak-gerik, cara berjalan dan semisalnya, dan segala yang menjadi ciri khas masing-masing. Oh, ini ciri kaum lelaki. Maka kemudian ditiru oleh wanita, masuk dia terkena laknat. Oh, ini ciri kaum wanita, ditiru oleh yang lelaki, maka dia terkena laknat, wal'iyadzubillah, terusir jauh dari rahmat Allah. Sesuatu perbuatan yang pelakunya dilaknat menunjukkan perbuatan tersebut dosa besar, dosa yang sangat besar, kabair. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan laknat bagi orang-orang yang melakukannya. Agar terjaga muslimin, muslimat tidak tergoda oleh syaitan, syahwat, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, adalah sesuatu yang tersimpan, tertutupi dalam diri, maka dengan cara apapun, kalau itu dikorek-korek, kalau itu diungkit-ungkit, digoda-goda, maka akan keluar dan ingin menyalurkan dan melampiaskan syahwatnya. Semula dia tersimpan aman di dalam jiwa, dalam diri. Tapi ketika itu diprovokasi dengan segala macam bentuknya, diprovokasi dengan suara yang menggoda, bangkit syahwatnya, keluar. Yang semula gak ada apa-apa, tersimpan. Atau terprovokasi oleh pandangan, melihat ini dan itu, keluar dia, bangkit. Atau dengan yang lain-lainnya. Oleh karenanya Allah sebutkan sifat mukminin, mereka selalu menjaga furuj, kehormatan yang ada pada diri mereka. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mengamati apa yang Allah sebutkan tentang kisah kaum Nabi Lut alaihi salam, akan tampak pada kita kerusakan dan mafsada yang begitu besar, sehingga kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kerusakan dari perbuatan homoseksual ada pada tingkat kedua di bawah mafsadah kekufuran, karena kekufuran dosa yang tidak ada lagi di atasnya, yang sangat keji dan sangat besar sudah. Di bawah itu adalah kerusakan ini yang ditimbulkan dari perbuatan homoseksual sesama jenis. Bahkan itu di atas kerusakan pembunuhan. Dosa pembunuhan. Yang kita tahu dosa pembunuhan itu sendiri besar. Na'udzubillah min dalik. Yang Allah ancam pelakunya dengan jahannam. Dikekalkan di dalamnya. Dimurkai Allah. Dilaknat. Belum lagi yang Allah siapkan untuknya azab pedih di akhirat. Itu pembunuhan. Kata Ibnul Qayyim, terkadang homoseksual melampaui itu dosanya, kerusakannya, melampaui pembunuhan. Oleh karenanya azab yang Allah timpakan kepada kaum Lut, azab yang berlapis, yang belum pernah pula Allah timpakan kepada kaum-kaum sebelumnya. Dari ayat-ayat yang tersebutkan di atas, bagaimana mereka dihancurkan oleh Allah, bagaimana mereka dibalik, yang atas diletakkan di bawah, yang bawah mereka di atas ditenggelamkan, khas dibalik dan ditenggelamkan ke dalam perut bumi, dirajam oleh Allah dengan bebatuan dari langit, dan dibutakan mata mereka. Demikian azab yang pedih Allah timpakan kepada mereka. Semua ini karena dahsyatnya kekejian dan kedurhakaan maksiat yang mereka perbuat. Bahkan Ibnul Qayyim sebutkan para malaikat pun lari ketika mengetahui negeri kaum Lut hendak diazab oleh Allah. Khawatir azab itu akan meluas agar tidak menimpa mereka, makhluk mulia, makhluk suci yang selalu taat kepada Allah, malaikat Allah alaihimussalam. Dan bumi pun goncang mendapati orang yang melakukan perbuatan tersebut, homoseks, menolak dan mengingkari keras makhluk Allah yang besar ini, bumi, yang mereka lakukan perbuatan itu di atas punggungnya. Oleh karenanya beliau sebutkan dosa perbuatan ini begitu besar, bahkan kadang bisa melebihi dosa pembunuhan. Terbukti kata beliau, kalau itu pembunuhan dengan sengaja sekalipun, hukumannya Allah kembalikan kepada keluarga korban. Allah enggak menentukan hukuman yang harus dilakukan, tapi dikembalikan kepada keluarga korban apa yang mereka tuntut. Kalau mereka menuntut qisas, dihukum mati pelakunya. Kalau mereka menuntut, ya sudah enggak usah dihukum mati, kami minta tebusan 100 ekor unta yang seharga dengan itu. Atau bahkan kami maafkan, tidak perlu dihukum mati, tidak perlu pula dia bayar tebusan. Maka dia hidup, si pelaku pembunuhan. Tetapi ini, perilaku atau perbuatan homoseksual ditentukan oleh Allah, ditentukan oleh Rasulullah SAW dan disepakati oleh para sahabat dan umat, para ulama semuanya, dibunuh pelakunya. Tidak ada pilihan lain. Menunjukkan perbuatan itu jauh lebih dahsyat dipandang dari hukuman yang Allah tentukan bagi pelaku-pelakunya. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita syariatnya yang begitu mulia, ajaran-ajaran yang disampaikan melalui lisan para rasulnya, bahwasanya tidak semua kenikmatan, tidak semua kelezatan itu membawa kemaslahatan, mendatangkan manfaat bagi orangnya. Justru sebaliknya, terkadang dan banyak dari bentuk kenikmatan dan kelezatan dalam tanda kutip, sebenarnya hakikatnya tidak ada kenikmatan, tetapi sebatas yang dianggap oleh para pelakunya, di situ dia mendapatkan kenikmatan, padanya dia puas, merasakan kelezatan yang luar biasa, klimaks. Tidak semuanya membawa dampak positif, manfaat dan maslahat bagi dirinya dan hidupnya, bahkan bagi kehidupan kemanusiaan. Sebagian dari kenikmatan-kenikmatan sesaat itu membuahkan siksaan dan azab, celaka dan kesengsaraan yang berkepanjangan. Murka Allah dan marahnya kepada yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Agar manusia mau berpikir, mau ingat, agar kemudian dirinya tidak membiarkan syahwat itu berkelanjutan mengikuti langkah-langkah syaitan pada sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika Allah mensyariatkan nikah, dijadikannya berpasangan antara lelaki dengan wanita dengan pernikahan banyak kemaslahatan dalam hidup yang akan mereka dapati. Begitu besar bahkan kemaslahatan-kemaslahatan tersebut, di mana dengan pernikahan itu terlahir anak cucu manusia berkelanjutan nasel mereka, keturunannya. Bahkan terlahir dengan pernikahan itu para anbiya, para mursalin, orang-orang termulia, rasul, nabi-nabi, kemudian para sahabatnya, orang-orang soleh, para ulama, terlahir dari ikatan nikah suami istri. Yang itu sama sekali dan mustahil akan ada dari yang satu jenis. Dengan pernikahan pula, seorang wanita mendapat pelindung yang mengayomi dan mencukupi hidupnya, yang lelaki pula mendapat ketentraman, ketenangan di sisi istri-istrinya. Dan banyak kemaslahatan-kemaslahatan lain yang akan dijumpai oleh mukminin jika mereka mau taat kepada Allah dalam perkara urusan furuj dan syahwatnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari rahmat Allah pula, setiap penyakit, setiap kejelekan ada penawar dan obatnya untuk kebaikan mereka sendiri, demi kemanfaatan dan kemaslahatan hidupnya. Maka Allah ajarkan di dalam syariat, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, perkara yang akan menjaga kebaikan mereka dan mengentaskan mereka dari jurang kehancurannya. Yang pertama itu dengan ditutup segala jalan yang mengarah ke sana. Sebelum itu terjadi, wasilah apapun, sarana apapun yang bisa menyeret kepada perilaku yang menyalahi fitrah ini, baik itu yang homoseksual, baik itu yang lesbi atau yang lainnya, ada cara-cara yang harus ditempuh agar tidak terseret ke sana. Cara yang kedua adalah bagaimana dia dicabut dan diangkat dari lembah kenistaan tersebut ketika itu telah terjadi. Bagaimana dia dientaskan dari jurang tersebut. Wal'iyadzubillah. Ini secara global. Rinciannya kembali kepada yang pertama, menutup segala sarana dan wasilah agar selamat. Yang pertama adalah dengan ghaddul basar, menundukkan pandangan dari yang haram, dari yang kamu nikmati, dan membangkitkan syahwatmu yang memprovokasi birahimu. Setiap pandangan yang kamu lebih tahu pada dirimu sendiri bahwa ini akan menyeret kepada maksiat, tundukkan pandanganmu. Fannadharah sahmun masmum min sihami iblis. Pandangan itu merupakan antanah beracun dari iblis. Terkadang dengan sekali memandang yang kamu nikmati, berbuntut panjang madharatnya. Oleh karenanya kata Imam Ibnu Qayyim, beberapa manfaat dengan kita berusaha selalu menundukkan pandangan dari yang haram. Yang pertama, dengan itu kita menjalankan perintah Allah. Dan itu segala-galanya bagi seorang hamba. Taat kepada perintah Rabb-nya. Wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahun. Katakan kepada mukminin menundukkan pandangannya, menjaga kehormatannya. Katakan kepada mukminat menundukkan pandangannya, menjaga kehormatannya. Ketaatan kepada perintah Allah. Dan tidak ada yang lebih manfaat bagi seorang hamba dari ketaatannya menjalankan perintah Rabb-nya atau meninggalkan larangannya. Maka orang yang bahagia, dan kalau dia menginginkan kebahagiaan itu, maka hendaklah dia taati perintah Rabb-nya, tinggalkan larangan-larangan Rabb yang Allah sebutkan dalam Quran. Dan kecelakaan, kesengsaraan dunia dan akhirat sebabnya ini pula, menyia-nyiakan dan mengabaikan perintah-perintah Allah dan perintah Rasulnya. Yang kedua, dengan menundukkan pandangan, selamat hatimu dari racun panah iblis yang terarah kepadamu. Kalau saja itu mengena, maka racun itu akan betul-betul mematikanmu. Kamu selamat dari racun ini kalau menundukkan pandanganmu. Kamu tidak akan tersiksa. Yang ketiga, dengan menundukkan pandangan pula, hatimu akan merasakan kenikmatan dekat dengan Allah. Mendapatkan ketentraman sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sarathu hazanatuhu. Ciri seorang mukmin dan semakin bertambah imannya, kalau kebaikan dia membuat dia senang. Seperti yang Rasul sebutkan, kamu menjalankan sholat 5 waktu atau yang lainnya, selesai menjalankan, ada ketentraman tersendiri dalam dirimu karena menjalankan perintah Allah. Begitu pula ini. Yang keempat, menundukkan pandangan pula menguatkan kalbu, membuat dia bahagia. Sebagaimana melepaskan pandangan itu akan melemahkan kalbu dan membuatnya sedih, tertekan dan gundah gulana, tersiksa dia. Karena mungkin saja, dan itu sering, apa yang dia lihat dan dia menginginkannya terpisah jauh. Gak mungkin bisa dia mendekat pun untuk bisa dekat hubungan dengannya. Sehingga dia tersiksa. Bagaimana hatimu akan tenang dan senang? Yang kelima, menundukkan pandangan memberi cahaya dalam kalbu, terang, memberi pencerahan ke dalam hati. Sebagaimana melepaskan pandangan membawa kegelapan di dalam hati. Oleh karenanya, setelah Allah sebutkan perintah tadi, katakan kepada mukminin menundukkan pandangannya, menjaga kehormatannya, mukminat menundukkan pandangannya, menjaga kehormatannya. Setelah Allah sebutkan ini, Allah sebutkan ayat tentang cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Permisalan cahayanya sampai akhir ayat. Allah sebutkan tentang cahaya setelah Allah perintahkan mereka menundukkan pandangan. Artinya permisalan cahaya itu dalam hati seorang mukmin yang mau taat kepada perintah Allah dan meninggalkan larangannya akan cerah, bahagia, lapang, jauh dari kegelapan. Sehingga kalau pandangan itu tidak dia kekang, yang ada adalah kegelapan, yang ada adalah kesempitan, hatinya sempit, hatinya gelap dan tertekan. Wal'iyadzu billah. Yang keenam, dengan itu pula seorang mukmin akan Allah beri padanya firasah, firasat, kemampuan untuk memilah mana yang hak, mana yang batil, mana yang bermanfaat, mana yang madarat. Yang itu akan terkikis dan lemah jika pandangan tersebut tidak dia jaga dari yang haram. Makanya pada ayat tadi Allah sebutkan la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun, tertutupi mereka kaum Lut mabuk hingga buta matanya dan tuli telinganya, kalaupun dia masih mendengar, masih melihat, tapi sudah tidak bermanfaat baginya. Orang yang masih waras dan sehat akalnya akan malu dicela orang, dipermalukan, dikucilkan karena pelanggaran-pelanggarannya. Malu kemudian dia berusaha mawas diri, berbenah. Tapi ketika itu sudah tertutupi dan gelap hatinya, ya'mahun, mabuk, tidak lagi peduli dengan celaan dan cercaan siapapun, terus dia akan terjang untuk mendapati apa yang dia inginkan. Oleh karenanya ketergantungan kepada wajah yang haram, artinya karena dia memandang wajah yang haram ini, baik itu perempuan yang bukan istrinya, bukan budaknya, atau wal'iyadzubillah sesama jenisnya, lelaki kepada lelaki atau perempuan kepada perempuan, tergantung hatinya kepada wajah ini, selalu dia bayang-bayangkan fulan, fulana, seperti ini, lika-liku wajahnya begini, terus terbayang-bayang, akan membutakan hatinya. Lafi sakratihim ya'mahun, membuat kalbunya amah, tertutup. Wal'iyadzubillah, sehingga tidak bisa lagi melihat mana yang hak, mana yang batil, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang manfaat, mana pula yang madharat. Yang ketujuh, dengan menundukkan pandangan pula, orangnya akan bertambah keberaniannya, bertambah kekuatannya, baik itu sultanul hujjah wa sultanul qudrah. Kekuatan pada hujjahnya, nusus ilmu yang ada padanya berpengaruh. Makanya Imam Syafi'i menasehatkan ketika beliau sempat mengeluh kepada Waqi', lemahnya hafalannya, dinasehati oleh Imam Waqi', fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala inna ilma nur wa nurullah la yu'tahu al'asi. Ilmu itu cahaya, cahaya Allah itu tidak akan Allah berikan kepada yang bermaksiat kepadanya. Dan sultanul qudrah, kekuatan, qudrat, kekuatan yang ada pada dirinya. Di dalam asar disebutkan alladhi yukhalifu hawahu yafirru syaitanu min dhillih, orang yang selalu berjuang meninggalkan hawa nafsunya, syaitan pun lari untuk dekat darinya. masing-masing sesuai dengan bagaimana dia menentang hawa nafsunya. Tidak heran ketika kita tahu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, syaitan pun lari jika bertemu satu jalan dengan beliau. Karena beliau contoh yang terbaik setelah Rasulullah SAW, bagaimana selalu menentang dan menyalahi hawa nafsunya. Berarti dengan menyalahi ini, orangnya pun akan lemah. Lemah hujahnya, lemah keilmuannya, lemah pula pada dirinya. Dhaif. Belum lagi berbagai macam penyakit yang menanti dirinya. Wallahi billah. Terhina luar maupun dalam. Yang kedelapan, dengan itu pula kamu telah menutup jalan syaitan untuk bisa masuk ke dalam hatimu. Dari mana syaitan bisa masuk, menggoda, merusak? Bermula dari pandangan ini kepada wajah, tubuh orang yang kamu nikmati memandang padanya. Darinya syaitan akan bekerja dalam hatimu. Kamu buka pintu untuknya. Tetapi ketika itu engkau tutup, dengan kamu tundukkan pandangan, syaitan gak akan punya waktu, tidak akan punya ruang untuk bisa masuk merusak hatimu. Yang kesembilan, dengan menundukkan pandangan, hatimu akan punya banyak waktu untuk berpikir dan berbuat demi kemaslahatanmu. Apa yang berguna untuk dirimu? Tetapi sebaliknya, jika pandangan itu dilepas, orang tidak akan bisa berpikir untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Orang tidak akan mampu untuk berbuat sesuatu yang berguna untuk dirinya. Oleh sebab itu Allah sebutkan, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Jangan kamu taati orang yang kami lalaikan kalbunya dari zikir kepada kami. Dia mengikuti hawa nafsunya dan urusan dia telah melampaui batas. 3. Ghafla anillah, dia lalai dari Rabbnya. Ittiba hawa, mengikuti hawa nafsunya. Dan amruhu furuta, urusannya tersia-siakan. Kamu lihat, orangnya akan murung, yang tertimpa oleh musibah perbuatan keji ini, wal'iyadzubillah, kemaksiatan ini, murung, pendiam, bekerja juga gak mau, mungkin mengunci diri dalam kamar sendirian, melamun, membayang-bayangkan orang yang dia lihat. Tidak ada manfaat yang bisa dia dapati. Gak seperti layaknya orang yang normal bekerja, cari nafkah begini untuk keuntungan dirinya. Tertutupi dia, terharamkan dari semua itu. Yang ke 10, bahwa dengan menundukkan pandangan pula antara mata dengan hati ada tali yang menyambungnya, ada jalan yang begitu cepat menghubungkan antara mata dengan hati. Dan itu sebanding. Artinya, kalau pandangannya rusak dan melihat yang rusak-rusak semacam ini, maka hatinya pun akan terpengaruh menjadi rusak. Tidak bisa dia hindari. Kalau pandangannya soleh, baik, dia jaga, maka pengaruhnya pun kepada hatinya baik, menjadi soleh, terpengaruh, dan cepat pengaruhnya. Seperti apa hatimu, tergantung seperti apa pandanganmu. Kamu ingin rusak? Kamu ingin hancurkan hatimu atau kamu ingin jaga? Kamu ingin kemaslahatan dan kebaikannya? Kuncinya ada pada pandangan matamu. Apa yang kamu pandang? Apa yang kamu lihat? Biasnya secara langsung kepada hati. Jika rusak apa yang dia pandang dan dia lihat, hatinya pun akan rusak, sehingga seperti Ibnu Qayyim sebutkan, pantasnya seperti tong sampah hati itu yang isinya adalah yang kotor-kotor, yang jelek-jelek, yang rusak-rusak, yang sudah tidak bisa dimanfaatkan, busuk, itu tersimpan semua dalam hatinya. Wadah hatinya menjadi wadah untuk yang keji, yang kotor, yang busuk, yang najis, bermula dari pandangan matanya. Kalau ini perkara pertama yang beliau sebutkan, manfaat bagi orang yang menundukkan pandangannya dari yang haram, maka yang kedua, menyibukkan kalbu, menyibukkan hati dari segala yang menghalanginya. Oleh karenanya seorang mukmin akan memiliki pandangan yang tajam, pandangan yang benar. Dengannya dia bisa memisahkan mana yang dia cintai, mana yang dia benci. Mana itu berguna baginya, mana itu madarat akan menimpa dia. Sehingga dia memilih mana yang berguna untuk hidupnya, dunia dan akhiratnya. Apakah dia mendahulukan yang dia senangi tetapi membawa kehancuran, ataukah mendahulukan yang tidak dia senangi pada nafsunya tetapi itu kemaslahatan dan keselamatan untuk dirinya. Yang kedua, quwwatul azm, quwwatus sabr, kekuatan kesabaran, kekuatan azm. Orang mungkin punya ilmu, mungkin faham, mungkin mengerti mana yang manfaat, mana yang madharat, tetapi tidak memiliki azm kuat, tidak memiliki kesabaran yang kuat, sehingga mudah untuk terseret, hanyut di dalam segala penyimpangan yang merusak dirinya. Allah sebutkan, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan mereka itu para imam, para pemimpin, panutan dalam kebaikan, diikuti oleh yang lain dalam kebaikan, dicontohkan, dijadikan contoh. Mereka terhidayah dengan perintah kami karena kesabarannya, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Bil yaqin was sabr. Dua. Mungkin orang yakin ilmu tapi tidak ada kesabarannya, sia-sia. Begitu pula sebaliknya. Makanya dalam doa ma'thur kita diajari, Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan padaku kebaikan itu baik, jelas. Beri aku kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah. Dan tunjukkan kepadaku yang batil itu batil, jelas. Dan beri aku kekuatan untuk menjauhinya. Banyak dari orang tahu kalau ini hak, kalau ini batil, ngerti. Mungkin bisa dia jelaskan secara ilmiah, dalilnya begini, penjelasan, syarahnya panjang lebar. Tapi yang lebih inti bagaimana azmnya. Kamu tahu ini kebenaran, kenapa tidak kamu amalkan? Kenapa tidak kamu bela? Tidak kamu perjuangkan? Kamu tinggal begitu saja, kamu campakkan, bahkan kamu perangi, kamu tentang. Kamu ngerti ini batil dan jelas bagimu, tapi gak semua orang mampu meninggalkannya, membencinya, menentangnya, membantahnya. Butuh taufik untuk kekuatan azm dan kesabaran guna menjalankan semua itu. Dan al-muwaffaq man waffaqahullah, Orang yang mendapat taufik hanyalah yang Allah berikan taufik itu kepadanya. Kalau enggak akan bisa. Ilmu mungkin saja dia ketahui, enggak sulit. Tapi taufik biadillah. Hanya yang ia kehendaki Allah berikan itu kepadanya. Seperti yang Ibnu Jauzi sebutkan rahimahullah, terkadang orang masih muda dan ilmunya pun gak seberapa banyak. Kutnya gak seberapa dalam dan luas ilmunya kesana kemari. Sedikit, sederhana ilmunya, tahu ini itu. Tapi dia muwaffaq, sehingga barokah pada dirinya, bermanfaat, disenangi orang, dicintai. Dia taati Allah, dia taati Rasulnya. Dibanding orang yang lain mungkin ilmunya banyak, luas, paham ini itu, mungkin gelarnya panjang tak eret-eret. Tapi na'udzubillah, ghairu muwaffaq, tidak ada taufik pada dirinya. Sehingga orang pun benci dan risih dekat dengannya. Enggak senang. Maka manusia butuh dua ini. Quwwatul basirah wa quwwatul azm. Kuatnya pandangan, yakni ilmu, dan kuatnya azm. Dengan keduanya, ba'da taufiq dari Allah, seorang hamba akan tergiring kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau ini manfaat beberapa dari yang Ibnu Qayyim sebutkan, dari menundukkan pandangan dari yang haram, terkhusus dalam hal ini kepada yang satu jenis, karena dari situ bermula. Dari mana kalau bukan dari situ? Karena dia memandang, kalau lelaki waliyadzubillah melihat ini laki tampan, putih, begini, begini, begini, dan dia nikmati pandangan itu. Seandainya saja dia begini, seandainya, seandainya. Begitu pula wanita kepada sesama wanita, atau bahkan laki kepada wanita yang bukan istrinya. Dia nikmati kenikmatan yang mengarah kepada syahwat. Ini tadi madorot-madorotnya. Jika dia taati apa yang Allah perintahkan kepadanya, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan akan memberi taufik kepada orangnya. Seperti yang tersebutkan dalam hadis qudsi, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يُبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Kalau sudah aku cintai dia karena ketaatannya kepada Allah, aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya, pandangannya yang dia memandang dengannya, tangannya yang dia beraktivitas dengannya, kakinya yang dia berjalan dengannya. Artinya semua itu dengan taufik dan bimbingan dari Allah. Dengan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya seorang mukmin sengaja disebutkan di dalam hadis pandangan, pendengaran, tangan dan kaki, karena keempatnya adalah alat untuk manusia itu idrak, untuk dia memahami sesuatu, mengerti sesuatu melewat pendengaran atau penglihatannya. Dan dengan kaki dan tangannya alatul fi'il, dia bisa berbuat, berjalan ke sana, mendatangi apa yang dia inginkan, berbuat, tangannya mengambil begini. Keempat-empatnya melaksanakan apa yang dikomando oleh kolbu kepadanya. Kalau itu mendapat taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan terarah dan dia lakukan kecuali yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita amati Allah menjaga pandangannya, Allah menjaga pendengarannya, Allah menjaga tangannya, Allah menjaga kakinya, dalam masalah cinta maupun dalam masalah bencinya, dan dalam segala perkaranya. Makanya sengaja empat ini yang Rasulullah sebut, atau yang Allah sebutkan dalam hadis qudsi, karena memang pendengaran, terkadang dia mendengar sesuatu yang tidak dia inginkan, tapi masuk lewat telinganya. Terkadang sengaja memang dia pasang pendengarannya. Begitu pula pandangan, terkadang fajaah, tanpa disengaja tertatap oleh matanya pandangan kepada sesuatu. Begitu pula tangan, begitu pula kaki. Allah berikan taufik dan penjagaan keempat-empatnya, pendengaran, pandangan, kaki dan tangannya, sehingga tidak akan terjerumus seorang hamba pada apa yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan lisan, makanya tidak tersebutkan dalam hadis. Karena enggak ada lisan enggak sengaja. Beda dengan pendengaran. Kamu jalan di toko atau mungkin pasar, punya hajat suatu, beli. Subhanallah, ada orang mengumpat. Ada mungkin musik atau ini. Kamu enggak mau mendengar, tapi mau enggak mau masuk ke telingamu. Bukan niatmu. Bukan keinginanmu. Beda dengan kamu yang nyetel murotal, sengaja kamu pasang pendengaran. Begitu pula pandangan, begitu pula tangan, tidak sengaja menyentuh ini itu. Beda dengan lisan. Gak ada kamu celak orang, oh maaf gak sengaja keceplosan. Kamu yang pegang lisanmu. Gak ada gak sengaja tanpa keinginanmu lisan itu bicara semaunya. Al-Muhim, ini semua buah dan manfaat besar ketika seorang hamba mentaati perintah-perintah Rabb-nya. Dengan itu Allah bersamanya, kebersamaan secara khusus, ma'iyah khasah, i'anah, Allah beri dia pertolongan, taufik, hidayah, rahmatnya. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan mereka berbuat ihsan. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan bersabarlah, sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan Allah sebutkan tentang nabinya Musa dan Harun, innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku selalu bersama kalian berdua, melindungi mereka, menjaga, memberi taufik. Aku selalu mendengar dan melihat segalanya. Semua itu hanya dengan taufik dari Allah. Tidak akan mampu seorang manusia mendapati semua itu kalau bukan pertolongan Allah kepadanya. Oleh karenanya doa sangat diperlukan terus-menerus. Bagaimana seorang hamba akan diberi taufik oleh Rabb-nya dalam pandangan, pendengaran, kaki dan tangannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kisah yang Allah sebutkan tentang kaum Lut alaihi salam, ketika Allah menceritakan istri beliau. Begitu pula tentang istri Nabi Nuh alaihi salam. Fakhanatahuma, keduanya berkhianat kepada suaminya masing-masing. Khianat istri para rasul perlu difahami dengan baik, bukan seperti yang dibayangkan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, wallahi ma zanata wala bagat imra'atu nabiyyin qat. Demi Allah, bukan berarti khianat di situ mereka berzina. Bukan pula berarti, dan tidak ada satu istri Nabi pun yang melakukan perzinaan. Enggak ada. Dijaga oleh Allah, karena itu kehormatan Nabi. Istri kehormatan bagi suaminya. Fakhanatahuma, tetapi yang dimaksud pengkhianatan terkait Nabi Lut alaihi salam, pengkhianatannya karena dia mendatangi kaum Lut dan mengabarkan itu di rumah ada tamu-tamu yang tampan begini-begini, itu pengkhianatannya. Nuh alaihi salam, pengkhianatannya apa yang dia ucapkan kepada kaumnya, istrinya menyampaikan kepada kaumnya, Nuh rajulun majnun, jangan dituruti, orang gila itu. Ngapain, gak ada air, gak ada ini, dia bikin kapal gini dan seterusnya. Sebatas itu khianat yang dikehendaki di dalam ayat agar kehormatan para rasul dan para nabi tetap terjaga, karena kita wajib menjunjung tinggi dan memuliakan rasul-rasul Allah. Mereka terkena adab karena pengkhianatan itu, tidak taat kepada perintah dan ajaran suaminya. Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya menentukan apa yang telah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam nusus dan athar para a'immah dari sahabat maupun tabi'in, bahwasanya perbuatan keji ini, terutama homoseksual, nas'alullah al-afiyah wa salamah, besar ancaman dan celaan yang ada bagi mereka. Di dalam asar Imam Mujahid rahimahullah, beliau sebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan balasan atau adab kaum Lut disebut dalam 10 surat dalam Quran. Dalam Al-A'raf Allah kisahkan, diulang dalam Hud, Al-Hijr, Al-Anbiya, Al-Furqan, Syu'ara, Naml, Ankabut, Saffat, Iqtarabatis Sa'ah, Al-Qamar. Begitu berlapis, kata Mujahid, azab yang Allah timpakan kepada mereka, dibutakan hati mereka, mata mereka, ditenggelamkan mereka ke dalam bumi, dibalik, dihujani batu, dan azab neraka bagi mereka. Ini semua, kata Imam Mujahid, orang yang menunjukkan, orang yang mengamalkan amalan serupa, perbuatan homoseksual, kalaupun dia mandi bersuci setelah melakukan perbuatan keji tersebut, bahkan kata Mujahid, kalaupun mandinya dengan setiap tetes air yang turun dari langit, betapa banyak, tiap tetes air hujan turun dari langit dia gunakan untuk mandi, untuk mensucikan dirinya, dan dengan setiap tetes air yang ada di dalam bumi dia keluarkan, dia sedot sumur atau semisalnya untuk bersuci darinya, kata Mujahid, lam yazal najisan, tetap dia najis, gak akan bisa suci. Dengan cara apa dia mensucikan diri? Dengan syariat apa yang menyebutkan terangkat kenajisannya? Kalau suami istri kan alhamdulillah nikmat, mereka punya janabat, hadas besar, nah, terangkat hadas itu dengan mandi besar, dengan wudu, selesai, suci dia, boleh sholat. Dan sekarang perbuatan mereka homoseksual ini dengan diarahkan ke tempat na'udzubillah keluarnya kotoran yang najis, mensodomi wal'iyadzubillah, dengan apa dia akan menjadi suci? Nas mana yang menunjukkan perintah dia bisa bersuci? Mujahid Ibnu Jabr, imam yang kata Sufyan al-Thawri, idza ja'akal tafsir an Mujahid fahasbaka bih, Kalau datang padamu atsar tafsir dari Imam Mujahid, cukup sudah bagimu. Kata Mujahid, 3 kali aku baca Quran khatam dari Al-Fatihah sampai An-Nas di depan Ibnu Abbas. Turjumanul Quran yang Rasul doakan, faqihu fiddin alimhu ta'wil. 3 kali khatam. Tiap ayat aku berhenti, aku tanya beliau, apa maknanya ini? Tafsirnya bagaimana? Seperti apa hukumnya? Tiap ayat. Makanya kata Sufyan, kalau datang padamu dari Mujahid, cukup sudah. Pegangi itu. Kata Mujahid, kalaupun dia bersuci dengan seluruh setiap tetes air hujan dari langit, dengan setiap air yang keluar dari bumi, tetap dia najis, gak akan suci. Wal'iyadzubillah. Itu beberapa asar yang disebutkan dari tabi'in. Dan tentunya masih banyak yang tersisa dari pembahasan kita. Insyaallah akan kita lanjutkan sesi kedua setelah sholat zuhur nanti. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.